Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarah Thalathatil Usul li Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih di penghujung bagian risalah yang kedua, yaitu Thalathu Masail Allati Yajibu Ala Kulli Muslimin Wa Muslimatin Ta'allumuhunna Wal Amalu Bihin. Di akhir pembahasan tiga masalah yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Waalaikumsalam. Setelah beliau menyebutkan beberapa adillah, dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari kitabullah yang menunjukkan tentang wajibnya prinsip al-wala wal-bara, kecintaan atau loyalitas, dan al-bara, kebencian dan sikap berlepas diri. Ya. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil tentang permasalahan ini, beliau melanjutkan penjelasannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa li'anna muwalata man haddallaha wa mudaratahu yarhamukallah tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal imani billah wa rasulihi dhaif. Dan karena dia juga masih menyebutkan illah, sebab hukum kenapa mualah terhadap orang-orang, sikap loyalitas dan kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu adalah perkara yang dilarang di dalam syariat. Di antara sebab hukumnya adalah sesungguhnya mualah, sikap loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan menyukai mereka, tadullu ala, menunjukkan bahwasanya, alama ala annama fi qalbin insan, bahwasanya di dalam qalbu, di dalam hati orang tersebut ada kelemahan di dalam iman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seorang mencintai atau berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka itu menunjukkan adanya ad-dhaf, kelemahan di dalam qalbu orang tersebut, kelemahan iman. Terdapat kelemahan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga dilarang. Ya. dilarang di dalam syariat untuk kita mencintai atau berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini ada yang perlu untuk kita berikan catatan pada ucapan beliau, wa mudaratuhu. Ada pada ucapan beliau, penjelasan beliau, ya. Wali anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu. Yang perlu untuk kita pahami di sini adalah mudarah di sini dimaknakan dengan sikap menyukai, ya, secara bahasa menyukai, ya, atau menyenangi, ya, seperti inilah yang dilarang. Dan di sana para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya al-mudarah di dalam istilah syariat adalah perkara yang diperbolehkan. Ya. Adapun mudarah di dalam istilah syariat adalah perkara yang jais, yang diizinkan. Ya. Diizinkan dan diperbolehkan. Adapun yang dilarang di dalam syariat adalah sikap al-mudahana. Sikap al-mudahana. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seingatannya di dalam surat Al-Qalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka kaum musyrikin, kaum kuffar, waddu, ingin sekiranya engkau wahai Rasul tudhinu, bersikap mudahanah kepada mereka. Fayudahinun, maka mereka pun akan membalas sikap engkau tersebut dengan mudahanah pula. Ini sikap yang dilarang di dalam syariat, yaitu al-mudahanah. Lalu apa bedanya al-mudarah dan al-mudahanah? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ketika menjelaskan perbedaan antara al-mudarah dan al-mudahana. Beliau mengatakan al-mudarah badlud dunya li ajlid din. Al-mudarah, kata Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, al-mudarah badlud dunya li ajlid din. Al-mudarah adalah kita mengeluarkan atau, ya, menggunakan dunia li ajlid din, untuk kepentingan agama. Kita mengorbankan dunia untuk kepentingan agama kita. Ini disebut dengan al-mudarah. Adapun al-mudahanah sebaliknya, badlud din li ajlid dunia. Kita mengorbankan agama kita karena untuk kepentingan dunia. Ya, kita mengorbankan agama kita untuk mencari dunia, untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan dunia. Inilah al-mudahanah, sehingga dilarang di dalam syariat. Jangan sampai kita mengorbankan agama kita hanya untuk kepentingan dunia. Ya, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, di antara sebab seseorang terjatuh kepada kekufuran adalah, ya, mengorbankan agamanya hanya untuk mencari, ya, bagian yang sedikit dari dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena untuk mendapatkan secuil bagian kecil dari dunia ini. Ya, maka dilarang. Dari sini kita tahu perbedaan antara al-mudarah dan al-mudahanah. Contoh dari al-mudarah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam salah satu fatwanya, dan beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah hafizahullahu taala, di antara bentuk al-mudarah adalah ketika seorang muslim atau kaum muslimin mengkhawatirkan ya kejelekan menimpa mereka dari kaum kufar, ketika mengkhawatirkan ya adanya madarat yang menimpa kaum muslimin dari kaum kufar ya, baik memerangi mereka atau yang semisalnya, sehingga kaum muslimin dengan tentunya kebijakan waliul amr mengeluarkan ya kebijakan untuk melakukan naam sesuatu yang bisa mencegah serangan kaum kufar tersebut. Misalnya ya bidaf ilmal, misalnya dengan menyerahkan sebagian dari harta kaum muslimin untuk mencegah terjadinya serangan kaum kufar misalnya. Ini contoh. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya, yang seperti ini diperbolehkan, mengorbankan dunia untuk mempertahankan agama. Yang seperti ini boleh. Adapun yang dilarang tadi adalah al-mudahanah, kita mengorbankan agama untuk mencari dunia. Ini yang dilarang. Sehingga di sini pada ucapan beliau wa mudaratahu, di sini perlu untuk dipahami dengan baik. Perlu dipahami dengan baik, bedakan antara al-mudarah dan al-mudahanah. Adapun al-mudahanah contohnya ya, dan pernah hal ini terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, ketika beliau memulai dakwah beliau di Mekah, beliau ditawarkan oleh kaum musyrikin Quraisy ketika itu dengan berbagai tawaran dunia. Beliau ditawarkan jabatan, beliau ditawarkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah Quraisy. Ditawarkan pula kepada beliau wanita-wanita cantik dari suku Quraisy, dan juga ditawarkan kepada beliau amwal, harta benda yang melimpah. Permintaan Quraisy apa? Hanya satu. Beliau berhenti dari dakwahnya. Beliau tidak melanjutkan dakwahnya. Maka tawaran ini, tawaran-tawaran dunia ini beliau tolak seluruhnya. Ya. Karena memang dilarang kita untuk al-mudahanah, mengorbankan agama kita, mengorbankan dakwah kita hanya untuk mencari bagian kecil dari dunia ini. Ya, seperti itu. Jadi bedakan antara al-mudarah dan al-mudahanah. Ya, adapun contoh al-mudarah misalnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya ketika terjadi perang ya Khandaq, ketika itu kaum Arab, bangsa Arab berkumpul, Quraisy dan suku-suku kabilah-kabilah yang bersamanya bersatu padu untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga di antara siasat perang Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk melemahkan pasukan kaum musyrikin, beliau menawarkan kepada suku atau kabilah Ghatafan untuk meninggalkan medan peperangan dengan ganjaran ya sepertiga hasil kurma Madinah. Ya, beliau menawarkan kepada kabilah Ghatafan untuk meninggalkan, yang waktu itu masih musyrik ya, meninggalkan medan pertempuran untuk melemahkan pasukan kaum musyrikin dengan balasan sepertiga kurma hasil kurma Madinah. Makanya seperti ini boleh untuk menyelamatkan kaum muslimin di Madinah, walaupun akhirnya usulan beliau ini ditolak oleh kaum Ansar. Kaum Ansar ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in lebih memilih untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak sudi untuk menyerahkan hasil kurma Madinah kepada kaum musyrikin dan lebih memilih untuk berperang sampai titik darah penghabisan yang di akhir kisah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Demikian diantara contohnya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala li'annahu laysa minal aql ay yuhibbal insanu syai'an huwa aduun limahbubihi. Karena tidak termasuk akal yang sehat seorang mencintai sesuatu yang merupakan musuh bagi seorang atau alamahum alamina mereka. Ini adalah bentuk sikap mualah, loyalitas kepada kaum kufar, menolong mereka, membantu mereka di atas kekufuran dan kesesatan mereka, membantu dan menolong mereka untuk menguatkan kekufuran maupun kesesatan mereka. Yang seperti ini dilarang di dalam syariat. Wa muwaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwadduhum ay yatlub wuddahum bi kulli tariq. Dan sikap kecintaan kepada kaum kufar contohnya adalah dengan melakukan berbagai sebab yang dengannya bisa dihasilkan kecintaan mereka. Ya. Yang dengannya bisa menghasilkan kecintaan mereka. Sehingga engkau melihat seorang yang melakukan atau yang cinta kepada seorang kafir akan berusaha melakukan segala sesuatu yang dengannya orang kufar bisa mencintai dirinya. Yang seperti ini dilarang. Ya. Kita menginginkan atau ada seorang muslim menginginkan agar orang kufar mencintai, menyukai dia, sehingga dia melakukan berbagai hal, berbagai sebab yang dengannya orang kufar bisa menyukai, menyenangi dirinya. Yang seperti ini diharamkan di dalam syariat. Wa hadza la syakka yunafil iman kullahu. Perbuatan yang seperti ini la syak, tidak diragukan lagi. Bisa menafikan iman secara keseluruhan. Ya. Atau setidaknya menafikan kesempurnaan iman. Fal wajib alal mu'min, maka yang wajib bagi setiap mu'min, mu'adatu man hadallaha wa rasulah. Yang wajib bagi setiap mu'min adalah memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin ilaihi. Walaupun dia adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan dia. Baik itu bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, ya, maupun sanak familinya. Kalau dia adalah seorang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka yang wajib bagi setiap mu'min adalah memusuhinya. Ya. Wa bughduhu wal bu'du anhu. Membencinya dan menjauhinya. Ini yang wajib. Walakinna hadza la yamna nasihatahu wa da'watahu lil haqq. Akan tetapi yang seperti ini juga, ya, sikap berlepas diri kita, ya, sikap kebencian kita kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang seperti ini tidak menghalangi upaya kita untuk menyampaikan nasihat. Tidak menghalangi kita untuk melakukan upaya nasihat, ya, dan mendakwahkan al-haq kepada dia. Taib. Di sini kita sudah selesai dari pembahasan al-wala wal-bara, prinsip al-wala wal-bara di dalam Islam, terkhusus terkait sikap kita, sikap berlepas diri kita, ya, dan rasa benci kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, baik dari kalangan kufar maupun musyrikun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan terkait dengan hal ini, ya, bahwasanya sikap benci kita, rasa benci kita kepada kaum kufar, kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang musyrikun, ya, itu tidak menghalangi kita untuk melakukan beberapa muamalah dengan mereka yang diizinkan di dalam syariat. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita benci kepada mereka, kepada orang kufar atau kepada kaum musyrikun, kita enggak boleh sama sekali bermuamalah dengan mereka. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Sangat keliru di dalam Islam. Ya. Islam tetap mengizinkan kita untuk bermuamalah dengan mereka dengan batasan-batasan yang diatur di dalam syariat. Kita akan dengarkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullah, fa hadhihi al-mas'alatu tata'allaq bi'adawatil kuffar wa 'adami muwalatihim. Ya. Permasalahan ini terkait dengan sikap permusuhan kita dan kebencian kita kepada kaum kuffar. Dan sikap tidak boleh mencintai mereka. Ya. Wa hiya la taqtadi annana nuqati'al kuffar fil umur wal manafi'ad dunyawiyah. Akan tetapi prinsip ini tidaklah melazimkan, ya, bahwasanya kita harus memutus hubungan kita dengan kaum kuffar secara total, ya, di dalam perkara-perkara dan hal-hal yang bersifat duniawiyah, bersifat duniawi. Ya, jadi sekali lagi prinsip, ya, membenci orang kuffar, kaum musyrikun, tidaklah melazimkan kita untuk memutus hubungan dengan mereka secara total. Ya. Bal yustathna min dzalika umur. Di sana ada perkara-perkara yang tetap diizinkan di dalam syariat untuk kita melakukannya. Untuk kita bermuamalah dengan mereka. Al-awwal. Beliau kemudian akan menyebutkan setidaknya di sini ada 9 contoh. Ya, 9 contoh atau 9 hal yang kita tetap diizinkan untuk bermuamalah dengan mereka. Yang pertama, annahu ma'bugdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya, walaupun kita benci kepada mereka, walaupun kita kaum mukmin, kaum muslimin memusuhi mereka, kaum kufar dan musyrikun, akan tetapi tetap wajib bagi kita untuk melakukan dakwah, untuk mendakwai mereka, ya, untuk mendakwai mereka. Yajibu an nad'uhum ila Allah, wajib bagi kita untuk mendakwai mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala natrukuhum, dan tidak boleh meninggalkan mereka begitu saja tanpa didakwai. Wa naqul haula a'da'ullah wa a'da'una yajibu 'alaina an nad'uhum ila Allah la'alla Allah ayyahdiyahum. Ya, tidak boleh kita meninggalkan mereka dan kita mengatakan mereka itu musuh kita, mereka itu musuh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berbicara dengan mereka, ya, tidak boleh kita bermuamalah dengan mereka. Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Yajibu 'alaina an nad'uhum ila Allah. Wajib bagi kita untuk mendakwai mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam kalbu mereka ketertarikan kepada Islam. Ya. Siapa yang tahu? Ya. Sehingga tetap diwajibkan kita untuk melakukan dakwah, mendakwai mereka kepada Islam. Fa in lam yastajibu fa inna nuqatiluhum mal qudrah. Adapun, ya, setelah didakwai, ya, setelah dinasehati, ternyata mereka menolak dakwah tersebut, barulah kita disyariatkan untuk memerangi mereka ma'al qudrah, tentunya dengan, ya, batasan-batasan syariat, ya, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan di dalam syariat. Tentunya ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah kaum muslimin. Fa imma ayyadkhulu fil Islam wa imma ayyabdhulu al jizyah in kanu minal yahud wan nasara awil majus wa hum saghirun. Kalau mereka didakwai, ya, pilihan hanya dua, imam mereka, tentunya ini dalam skup ya pemerintahan kaum muslimin, mendakwai sebuah negara kufar, hanya dua pilihan ya, ketika tentunya kaum muslimin tersebut memiliki kudrah, memiliki kekuatan, kita dakwai mereka imma masuk Islam, pilihan yang pertama, atau mereka menyerahkan jizyah, menyerahkan upeti kepada kaum muslimin jika mereka termasuk golongan kaum Yahudi, Nasara maupun Majus ya, mereka menyerahkan upeti dan syaratnya mereka mau tunduk kepada hukum Islam, mereka mau diatur dengan hukum Islam. Lakin bisyarat daf'ul jizyah wa khudu'uhum li hukmil Islam ya, ketika kaum kufar diberikan ya kesempatan untuk menyerahkan jizyah upeti, ini juga harus disertai dengan syarat mereka mau tunduk kepada peraturan Islam, tunduk kepada hukum-hukum Islam yang diatur oleh pemerintah kaum muslimin. Amma in kanu ghaira kitabain wa ghaira majus fa fi akhdhil jizyah minhum khilafun bainal ulama. Adapun orang-orang non muslim, orang-orang kufar selain Yahudi dan Nasara dan Majusi, maka mengambil jizyah atau upeti dari mereka terdapat khilaf di kalangan para ulama, dan bukan di sini pembahasannya ya, bukan di sini pembahasannya. Ini adalah perkara pertama yang kita untuk diperbolehkan, kita masih diizinkan, diperbolehkan untuk bermuamalah dengan mereka, mendakwai mereka ya, mendakwai mereka kepada Islam. Kemudian perkara yang kedua, perkara yang kedua, la mani'a min muhadanatil kuffar indal hajah. Boleh di dalam syariat ini untuk melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang kufar atau musyrikun ya. Muhadanah, gencatan senjata atau perjanjian damai, tentunya ini adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah kaum muslimin. Idhahtaja al-muslimun limuhadanatihim, jika memang dibutuhkan kaum muslimin ya, kaum muslimin membutuhkan untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka. Likaunil muslimin la yaqdiruna ala qitalihim, misalnya ketika itu kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memerangi mereka, maka boleh ketika itu kaum muslimin ya, pemerintah kaum muslimin melakukan perjanjian damai dengan kaum kufar. Wa yakhsha 'alal muslimin min syarrihim, wa yakhsha 'alal muslimin min syarrihim, dan juga di ketika ditakutkan mereka akan menimpakan kejelekan kepada kaum muslimin. La ba'sa bil muhadanah ila ayyaqwa al muslimun 'ala qitalihim au idza talabu hum al muhadanah, maka boleh hukumnya bagi kaum muslimin untuk melakukan perjanjian damai dengan kaum kufar jika memang ketika itu kaum muslimin lemah sampai Allah menguatkan mereka, atau memang yang meminta perjanjian damai adalah kaum kufar, maka boleh untuk melakukan perjanjian damai dengan mereka ya. Fayuhadanun lakin laisa hadnatan daimah innama hadnatan muaqqatah muajjalah ila ajalin hasba ra'yil imamil muslimin lima fihi minal maslahah. Tapi tentunya perjanjian damai atau gencatan senjata ini enggak boleh terus-terusan ya, yang boleh adalah muaqqatah muajjalah, terbatas dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Terakhir kita sebutkan tiga ya, sisanya kita baca pada pertemuan mendatang. Yang ketiga, ats-tsalits la mani'a min mukafatihim 'alal ihsan idza ahsanu lil muslimin. Ini yang sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui, tidak dilarang bagi kaum muslimin untuk membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Tidak dilarang bagi kaum muslimin, seorang muslim untuk membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang kafir, ya, walaupun dia kafir, ya, boleh bagi kita untuk membalas kebaikannya. La mani'a ayyukafa'u ala ihsanihim, tidak dilarang untuk membalas kebaikan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian, ya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ini adalah prinsip di dalam, di antara ayat yang menjelaskan prinsip kita bermuamalah dengan kaum kufar. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, dalam ayat ini disebutkan la yanhaakumullah, Allah taala tidak melarang kalian, ya, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama ini, dan juga tidak walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Antabarruhum, Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Watuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi di sini Allah tidak melarang kaum muslimin, ya, untuk berbuat, yang pertama berbuat albir, berbuat ihsan, kemudian yang kedua berbuat adil, ya, jadi berbeda, berbuat ihsan, berbuat baik, dan berbuat adil. Kita tidak dilarang, ya, untuk melakukannya terhadap orang-orang kufar yang tidak memerangi kaum muslimin, dan juga tidak mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah mereka. Ya, misalnya kita memberikan hadiah kepada orang kufar, memberikan hadiah kepada orang kufar, tidak dilarang, ya, selama pemberian hadiah ini tidak didasarkan karena kecintaan. Sekedar memberikan hadiah, kita niatkan untuk semoga mudah-mudahan, ya, dia tertarik kepada Islam. Sebagai ta'liful qulub, untuk melembutkan hati dia, melembutkan hati orang kafir tersebut. Mudah-mudahan tertarik kepada Islam, atau minimalnya menolak kejelekan dia, mencegah agar dia tidak memusuhi Islam dan juga tidak memerangi kaum muslimin. Yang seperti ini boleh, tidak dilarang di dalam syariat. Atau berbuat adil, dia yang memberikan hadiah terlebih dahulu, kita balas dengan memberikan hadiah kepada dia misalnya, boleh, tidak dilarang. Bahkan para ulama mengizinkan kita, misalnya kita melakukan akikah. Setelah kita, ya, dikaruniai seorang anak, kita melakukan akikah, ya, kita serahkan di antara dagingnya itu, kita serahkan kepada orang kufar misalnya, tetangga kita yang kafir, boleh hukumnya, ya. Niatnya untuk itu tadi, untuk ta'liful qulub, melembutkan hatinya, ya, agar tertarik kepada Islam, atau untuk mencegah permusuhannya. Mencegah permusuhan dan kebenciannya kepada Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu mungkin tiga hal yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Sisanya yang 6 kita akan sebutkan pada pertemuan yang mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.